Di mana, Bu? Di mana? Sunter. Sunter, ya agak. Ibu, maaf suaranya bisa, agak keras, Bu. Tengah ya. 24 Abel ada bolot, Bu. Iya dong. Iya dong. Ini mah kok temanya sama, ini mah sama yang mau yang saya alamin. Oke, kenapa ya, saya? Gini mah, saya ini kebetulan istri yang ditinggal sama suami mah. Mm-hmm. Kemana suami Anda? Suami saya ini tugas di luar kota mah. Iya. Kebetulan dia tugasnya tuh selamanya mah. Kebetulan selamanya, ya. Tugas kota di luar selamanya begitu? Iya. Tapi saya tidak pernah disinggung untuk diajak keserta gitu loh, Mas. Jangan pakai disinggung untuk diajak. Bilang, ini saya harus ikut. Saya sudah pernah bertanya, Mas. Dari bahasa yang halus hingga bahasanya sedikit emosi. Karena saya merasa, kok terus terang akhirnya saya merasa ujung-ujungnya saya curiga ya, Mas. Manusiawi sekali kalau saya akhirnya merasa curiga. Kenapa saya tidak disertakan? Tadinya saya berpikir positif gitu, oh iya, mungkin karena kebetulan mah saya tinggal dengan mertua, jadi saya berpikir, oh iya, mungkin saya memang harus menjaga mertua saya yang maaf tinggal berdua mah gitu kan. Jadi saya pikir oke lah saya, tapi saya tuh tidak pernah dikasih gambaran gitu, maaf ya bunda gitu, kamu harus tinggal di sini gitu, tuh nggak pernah gitu loh mah gitu. Jadi gimana tuh sikap saya untuk menjaga supaya ini tetap berjalan dengan baik, tapi saya juga tidak menyimpan rasa curiga terhadap Suami saya gitu. Terus ini beban batin buat anak saya, kasihan anak saya gitu. Tapi kok karena menghindari daripada keterusan saya ribut, kira saya mengalah. Tapi sampai kapan saya harus bersabar seperti ini? Gitu. Baik, Bunda, disunter ya. Ya, saya sangat mengerti bagaimana perasaan Anda. Suami dinas keluar kota. Selamanya nggak diajakin dari awal alus sampai kasar nggak diajakin juga, curiga wajar kan Del? Suami begitu harus dicurigain. Saran saya sekali-kali Anda selidiki suami Anda di mana tempat tugasnya, tinggalnya di mana, jangan langsung datangi tempat ke tempat kontrakannya, ke tempat mesnya misalnya saja, tanya tetangga situ berita tentang bapak itu siapa, bagaimana keluarganya. Saya yakin Anda pasti dapat berita di situ. Kenapa? Ya. Nah, itu yang menjadi permasalahan saya, Mas, gitu loh. Anda untuk sudah ke sana? Untuk mencapai ke sana, kalau tidak diketahui oleh keluarga kan tidak mungkin, Mas, gitu loh. Mengutus detektif swasta mungkin bisa? Bisa saja. Ya, kalau Anda tidak mungkin jalan, orang yang Anda percaya, saudara Anda, ponakan Anda, teman Anda, suruh selidiki suami Anda, baru Anda bisa punya bukti. Begitu ya. Setelah mendapatkan bukti, Sebenarnya saya